بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن زمان انقرام في الله الحمد لله pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi bertatap muka secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi hari ini dan juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu jadi ilmu yang bermanfaat dan juga jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Pak Jagat. Pak Jagat Lombok tuh di Lombok tuh sama ujungnya ya, WIB apa WITA di Lombok. Kalau Wita berarti sekarang udah jam 7 ya. Kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin rabbil alamin. Iya, Wita jam 7. Udah terang banget di situ. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين ثم إذا جمع بالتقديم فيشترط في ذلك ما شرط في جمع السفر ثم ini kalau baca dari sini ini kagak nyambung. Kita mundur sampai wahtajja lil jam'i bima rawahu al-Bukhari. Ini tentang bolehnya. Waalaikumsalam. Tentang bolehnya orang menjamak salat karena sebab hujan. Ihtajja lil jam'i, ulama Asy-Syafi'iyah itu berdalil tentang bolehnya menjamak salat karena sebab hujan bima rawahu al-Bukhari dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan juga Imam Muslim an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla bil madinati samaniyan. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat di Madinah 8 rakaat jami'an secara jama' wa sab'an dan 7 rakaat jami'an secara jama'ah zuhur wal asr yang 8 rakaat zuhur dan asar wal maghrib wal isya maghrib dan isya 7 rakaat wa fi riwayat muslim min ghairi khaufin wala safarin dan dalam riwayat Imam Muslim min ghairi khaufin wala safarin karena sebab tanpa sebab ketakutan, bukan karena peperangan, wala safarin dan juga bukan karena perjalanan. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah menjamak sholatnya bukan karena peperangan, bukan karena safar. Lalu karena apa dong? Ya sebab yang mungkin saat itu adalah hujan. Karena tidak mungkin jamak itu tanpa sebab, nggak mungkin begitu. Dan wah, saya lupa itu ya naro link. Jadi beberapa waktu tahun lalu saya nulis perkara tentang jamak sholat tanpa sebab. Karena ketika itu lagi rame hadis Nabi Muhammad SAW yang nanti juga kita sampai nih, bahwa Nabi Muhammad pernah menjamak sholatnya min ghairi khaufin wala mafor. Kan gitu, dalam satu riwayat tanpa ada peperangan, tanpa ada hujan. Ini riwayat ini tanpa ada peperangan, tanpa ada perjalanan. Maka tidak mungkin Nabi Muhammad menjamak sholat tanpa sebab. Karena itu diartikan dalam hal ini adalah hujan begitu. Lalu bagaimana tentang riwayat bahwa Nabi Muhammad menjamak sholatnya tanpa peperangan, tanpa hujan? Nah, nanti ada penjelasannya. Jadi karena tidak mungkin Nabi Muhammad menjamak sholat tanpa sebab, maka min ghairi khaufin wala safar ini diartikan sebagai, ditakwil oleh ulama Syafi'iyah bahwa ini sebabnya hujan, karena sesuatu yang paling mungkin ketika itu, ketika itu yang paling mungkin untuk menjamak sholat adalah hujan. Karena ketika hujannya di sono kan enggak model kayak kita. Kalau kita sih hujannya biarpun gede ya hujan begitu biasa. Tapi kalau di Madinah kan sekalinya hujan, hujan yang kagak pernah kita temui. Dan itu kemudian membuat wahal, membuat lumpur sehingga orang sulit untuk ke masjid. Dan Masjid Nabawi pun karena beralaskan tanah membuat sulit untuk jadi tempat-tempat sholat. Waalaikumsalam Afif. Waalaikumsalam Pak Iwan. Kalau Pak Iwan sama Afif nih masih WIB. Wah, ada Pak Enal Arifin Ahlan Mataram. Wah, itu Wita. Waktu itu sekarang jam 7:30. Wa kama yajuzul jam'u baina dhuhri wal 'asri, yajuzul jam'u bainal jum'ati wal 'asri. Sebagaimana bolehnya menjamak salat antara zuhur dan asar, yajuzul jam'u juga boleh menjamak salat bainal jum'ati wal 'asri, antara Jumat dan Asar. Kemarin kita singgung ya. Ahlan. Ustaz Maulana Malik. Ustaz Maulana Malik nih dosen di UI. Beliau kemarin sempat main ke rumah Ustaz Maulana. Ya juzul jam'u, bolehnya menjama antara zuhur dengan asar, maka boleh juga menjama Jumat dengan asar. Dan ini pendapat jumhur ulama, satu-satunya madhab yang tidak melegalkan adanya jama antara Jumat dengan asar itu madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena bagi madhab Imam Ahmad bin Hanbal itu Jumat bukan zuhur, zuhur bukan Jumat. Karena Jumat bukan zuhur, zuhur bukan Jumat, maka hukum-hukum yang ada pada Jumat tidak berlaku ketika hari, ya, hukum-hukum yang ada pada zuhur tidak berlaku pada Jumat. Gitu. Ya, karena memang dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Jumatan itu seperti sholat yang independen. Karena waktunya saja beda. Beliau mengatakan kewajiban Jumat itu kewajiban yang segmented. Tidak seluruh orang wajib Jumatan. Beda sama zuhur. Kalau zuhur semua orang wajib. Wajib Jumat. Zuhur semua orang wajib zuhur. Hatta nisa. Sampai perempuan juga kan wajib sholat zuhur. Sedangkan Jumat itu terbatas hanya orang-orang tertentu. Kemudian waktunya kan kata mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, waktu Jumat itu bukan waktu zuhur. Artinya dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ada kebolehan orang melakukan sholat Jumat jam 9 pagi, jam 8 pagi. Jadi Jumatan menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu dari pagi udah boleh. Jadi waktu duha. Karena dalam beberapa riwayat, dan ini dinukil oleh Imam Asy-Syaukani dalam Nahjul Autor, bahwa sholat Jumat itu pernah dilakukan di zaman Nabi Muhammad SAW qablal qailulah, sebelum orang-orang qailulah. Qailulah itu kan tidur sebelum zuhur. Qailulah itu tidur sebelum. Jadi kebiasaan orang qailulah, tidur siang. Tidur siang qailulah itu sebelum zuhur. Dan beberapa riwayat menyebut Nabi Muhammad, bahkan Sayyidina Abu Bakar, pernah sholat Jumat, pernah bikin sholat Jumat sebelum kita qailulah. Nah, maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, sholat Jumat itu ya sendiri, sholat independen. Tapi kalau kata jumhur ulama, Jumatan itu ya zuhur di waktu Jumat, dalam arti dia adalah kewajiban pengganti zuhur di hari Jumat. Dalilnya apa? Dalilnya kalau orang ketinggalan zuhur, ketinggalan Jumatan nih, ente fifth, pagi kerja capek, iseng-iseng rebahan, ternyata iseng rebahan ketiduran, bangun jam 3 atau bangun jam 2 lah masih waktu zuhur. Apakah kewajibannya Jumat atau kewajibannya zuhur? Kewajibannya zuhur. Jadi bukti bahwa Jumatan itu zuhur, orang yang ketinggalan Jumatan itu kagak kodo Jumat, kagak ngerjain Jumat, tapi yang dikerjain adalah zuhur gitu. Dan seluruh ulama sepakat kecuali Imam Ahmad bin Hanbal, ya, waktu Jumatan itu adalah waktu waktu zuhur, maka hukum-hukum yang pada zuhur berlaku pada Jumatan, termasuk jamaah. Tapi kalau jamaah itu bukan hanya analogi antara Jumat dengan zuhur, hukum jamaah itu kan berkaitan dengan waktunya, bukan dengan sholatnya. Waktunya, waktu jamaah itu zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kebetulan di hari Jumat waktu zuhur itu dipakai buat Jumatan. Maka karena waktu Jumat ada pada waktu zuhur, orang boleh menjamak antara Jumat Jumat dengan asar, sebagaimana menjamak sebagaimana menjamak zuhur dengan asar. Dan Nabi Muhammad SAW itu kan sering melakukan perjalanan di hari Kamis. Artinya hari Jumat itu Nabi Muhammad masih kemungkinan masih dalam perjalanan. Dan Jumat ini kan terjadi berulang. Kalau seandainya ada larangan dari Nabi Muhammad untuk menjamak sholat, karena kan yang jadi alasan Imam Ahmad itu tidak ada eksplisit, tidak ada dalil yang eksplisit menyebutkan Nabi Muhammad menjamak zuhur dengan menjamak Jumat dengan zuhur. Justru karena tidak ada dalil yang eksplisit, kita butuh dalil larangan. Karena itu terjadi setiap Jumat. Dan itu terjadi rutin, artinya Nabi Muhammad kan melakukan perjalanan banyak begitu ya. Dan itu mungkin di dalamnya ada Jumatan. Kalau seandainya ada riwayat tentang larangan tidak boleh menjamak Jumat, pastilah Nabi Muhammad ngomong. Tapi tidak ada riwayat itu, maka kita kembalikan Jumat sebagaimana waktunya, yaitu waktu zuhur, boleh menjamak Jumat dengan asar. Artinya ketika orang musafir ketemu di masjid ada orang Jumatan, ikut Jumatan. Tapi dia sambil niatnya jamak begitu ya. Kalau Jumatan kan ikut sama imam Jumat boleh. Karena jika niatnya kagak niat kosor kan gitu. Kemarin kalau kita bahas itu kosor. Yang enggak boleh itu muqasir ya'tam bimutim kan begitu. Muqasir orang kosor bermakmum kepada orang yang sempurna. Tapi lagi Jumatan kan dia tidak mengkosor sholat. Emang Jumatan benar kan begitu. Tapi dia menjamak, niatnya jamak dengan asar. Thumma idza jama'a bitakdimi, kemudian kalau dia menjamak takdim, fa yushtaratu fi dzalika, maka disyaratkan dalam hal ini masyurita fi jam'is safar. Disyaratkan sebagaimana jamak safar. Jamak safar kemarin jamak takdim syaratnya 3 kan begitu. Pertama, ayyabda bil awal, dia mulai dengan sholat yang pertama. Yang kedua, niat jamak ketika takbiratul ihram atau di tengah-tengah sholat. Yang ketiga, muwalat. Dari sholat yang satu langsung pindah ke sholat yang satu lagi. Itu maksudnya fa yushtaratu fi dhalika mashiratu fi jam'i safar. Suaranya ini enggak fif, suaranya ngong, soalnya nyalain kipas nih. Wa yushtaratu tahaqquq wujudil matari, dan juga disyaratkan karena ini hujan begitu ya, karena ini jamak boleh jamak karena sebab hujan, yushtarat disyaratkan. Bilang suaranya ngomong. Tahunya gerah. Bawaannya gerah aja. Wa yushtaratu. Masih jelas. Wa yushtaratu tahakkuk wujudil matari, dan juga disyaratkan tahakkuk. Tahakkuk itu kejadian pasti. Nyata wujudul matari, adanya hujan. Fi awwalil aw fi awwalil ula wa awwalil thaniyah. Jadi syaratnya, jadi jamak takdim untuk sebab hujan, syaratnya jadi ada 4. 1 sampai 3 sebagaimana syarat safar, yaitu pertama dia harus memulai dengan sholat yang pertama, kemudian yang kedua dia mulai dengan yang kedua dia harus niat jamak ketika takbiratul ihram ula atau di tengah-tengah sholat pertama. Yang ketiga mualat. Nah yang keempat tahakkuk wujudil matar, indah harus adanya hujan. Artinya hujannya masih turun ketika awalil ula, ketika di rokaat pertama sholat sholat yang pertama sholat zuhurnya, wa awwali tsaniyah sampai awal rakaat yang kedua. Walaupun kemudian rakaat ketiga awal rakaat kedua, awal rakaat di salat yang kedua. Walaupun mungkin rakaat kedua ujungnya dia berhenti. Yang penting di rakaat pertama, di rakaat pertama yang kedua itu ujungnya masih ada. Wa kadza yushtaratu aidan, ini syarat yang kelima berarti. Wa kadza yushtaratu aidan wujuduhu inda salamin al-ula. Begitu juga disyaratkan adanya matar, adanya hujan. Hujan masih turun inda salam, ketika salam minal ula, dari salat, dari salat yang pertama, ala sahihi alladhi qata'a bihi al-iraqiyun, yang menurut pendapat yang sahih yang dipatenkan, yang dikuatkan oleh al-Iraqi. Al-Iraqi ini ujungnya Imam Nawawi. Kalau Al-Khurasaniyun ujungnya Imam Ar-Rafi'i. Jadi Imam Ar-Rafi'i itu representasi dari Khurasan. Imam Nawawi representasi dari Iraqi. Kalau kedua-duanya sudah sepakat, dia beres itu madhab. Tapi kalau keduanya berselisih, kebanyakan ulama memilih Imam An-Nawawi Al-Iraqi. Jadi syarat yang kelima, hujannya bukan cuma ada di awal. Ada di awal sholat pertama. Ada di awal sholat pertama sholat. Tapi juga dia harus ada ketika salam sholat pertama. Walaupun mungkin di tengah-tengah sholat berhenti itu hujan, tapi ketika salam hujan turun lagi. Nah, berarti masih ada sebab dia boleh jamak. Terusin itu jamak. Gitu. Tapi kalau ketika awal sholat hujan, tapi kemudian rokaat kedua hilang, rokaat ketiga hilang, rokaat keempat hilang, assalamualaikum gak ada hujan, sampai ya udah berarti gak ada sebab lagi yang dibikin, yang dia bikin boleh jamak. Gitu. Jadi memang harus disyaratkan di awal sholat dan di awal sholat pertama dan di awal sholat kedua. Kemudian disyaratkan juga ketika salam pertama. Wa kila, akan tetapi kila, dikatakan ini, kila ini berarti sighatu tad'if. Dikatakan la yushtarat, tidak disyaratkan harus ada salam pertama. Maksudnya tidak disyaratkan ada hujan di salam pertama. Yang penting awal sholat sama awal sholat ke pertama dan kedua. Wa naqalahul imamu an-mu'adzam, an-mu'adzam. Wa naqalahul imamu Imam Al-Juwayni menukil dari mu'zamul ashab, dari kebanyakan ashabu syafi'iyah, wala yushtaratu wujuduhu fi ghairi hadhihi al-ahwali thalathah, dan tidak disyaratkan. Jadi syarat bahwa harus ada di awal sholat pertama, harus ada hujan di awal sholat kedua, harus ada hujan di salam pertama, salam sholat pertama, itu kata Imam Al-Juwayni, naqalahu an mu'zam, itu dinukil dari kebanyakan ashabu syafi'iyah gitu, wala yushtaratu, dan juga tidak disyaratkan wujuduhu, adanya hujan fi ghairi hadhil ahwal al-thalatha. Yang penting tiga kondisi itu, selain tiga kondisi itu tidak disyaratkan gitu. Jadi syaratnya adanya hujan itu cuma tiga kondisi, selain tiga ini enggak ada hujan enggak apa-apa, artinya hujannya berhenti turun enggak ada masalah. Yang penting hujannya ada ketika awal sholat pertama, ada di rokat pertama sholat kedua, dan juga dia ada di salam sholat yang pertama. Hadza huwa alladhi nassa alaihi syafi'i, dan ini yang dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i sendiri yang mengatakan ini. Wa qad abil ashab, dan ini juga dipatenkan, artinya dikuatkan oleh ashab. Jadi benar nih Imam Syafi'i ngomong begini gitu. Wa qawlu syaikhi, dan perkataan Syekh Abi Suja fi waqtil ula. Kalau kita balik ke teksnya Imam Syekh Abi Suja, yajuzu lil hadiri bolehnya bagi orang yang mukim fil matar ketika hujan, ayajma' bainahuma, untuk menjamak salat zuhur dan salat asar fi waqtil ula. Jadi ada kalimat fi waqtil ula min huma, kemudian dijelasin wa qawlu syaikhi, dan perkataan Syekh Abi Suja fi waqtil ula, pada pernyataannya di waktu yang pertama, yukhadhu minhu, diambil dari pernyataan ini, annahu la yajuzul jam'u bil matari fi waqti tsaniyah, la yajuzul jam'u bil matar, tidak boleh menjamak salat karena sebab hujan, fi waktu saniyati, di waktu yang kedua. Tidak boleh menjamak hujan di waktu yang kedua, maksudnya tidak boleh jamak takhir, bolehnya cuma jamak takdim. Dan ini pendapat mazhab ya. Pendapat mazhab memang bilangnya jamaknya jamak takdim kalau lagi hujan, cuma itu doang. Ya alasannya kan sederhana, kalau nanti dia jamaknya jamak takhir, dia biasanya ke masjid, hujan gede waktu sholat zuhur, dia mau ke masjid nggak bisa, yaudahlah ntar aja jamak ya. Jamaknya kapan? Ntar jamak takhir pas sholat asar, kan begitu. Akhirnya sholat zuhur yang belum dilaksanain, udah sebentar lagi sholat asar datang, hujan berhenti. Ketika hujan berhenti, tidak ada lagi yang membuat dia boleh jamak. Akhirnya zuhur kagak dikerjain, asar datang waktu sholat, dia belum sholat zuhur. Akhirnya sholat zuhur yang ketinggalan itu jadinya malah bukan dijamak, tapi malah diqadha, kan begitu. Akhirnya itu juga berarti dia membiarkan satu waktu tanpa pengerjaan. Dia membiarkan satu waktu tanpa ada ibadah. Dan itu kan gak boleh terlarang. Dan azamnya, azam untuk menjamak sholat zuhur di waktu asar keliru. Kenapa? Karena untuk hujan gak boleh. Kalau hujan bolehnya jamak takdim. Wa huwa kadzalika 'ala al-adhhar. Dan pendapat ini, pendapat bahwa harusnya jamak takdim doang, karena sebab hujan enggak boleh jamak takdir, enggak boleh jamak takhir, itu wa huwa kadzalika 'ala al-adhhar. Inilah pendapat yang adhhar dari kaulnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi kaul Imam Asy-Syafi'i punya dua kaul, tapi yang azhar adalah harus jamak takdim, tidak boleh jamak takhir kalau sebabnya hujan. Wa fi qaulin, dan dalam satu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, yajuzu qiyasan ala jam'is safari, boleh menjamak jamak takhir karena sebab hujan, ala jam'is safari, sebagai qiyasan ala jam'is safari, dikiaskan sebagaimana jamak safar. Nah, kalau dikiaskan dengan jamak safar, kemudian ulama kan mentakwil perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kalau dikatakan dikiaskan dengan jamak safar, ya berarti harus ada wujud sababnya ketika waktu yang kedua. Karena syarat safar juga syarat jamak safar. Syarat jamak safar, jamak takdim atau jamak takhir, kalau dia jamak takhir, maka di waktu yang kedua sebabnya ada, safarnya itu masih ada. Maka begitu juga kalau kita bisa pastikan hujan masih ada di waktu kedua, boleh kita jamak takhir gitu. Jadi Imam Syafi'i enggak benar-benar membolehkan jamak takhir ketika hujan. Jamak takhir itu dikiaskan dengan safar. Nah, safar orang boleh jamak takhir kalau sebab safarnya masih ada. Status safarnya masih punya. Kalau ketika asar udah enggak ada status safar, ya udah dia enggak boleh jamak, kan begitu. Begitu juga hujan. Jadi maksud Imam Syafi'i tidak benar-benar boleh menjamak takhir. Maksudnya itu sebabnya itu masih ada. Kalau sebabnya masih ada. Jadi kalau kita bisa pastiin nih, karena kita mungkin orang BMKG begitu, atau bapak kita ketua BMKG, kita telepon bokap kita, Pak, ini hujan sampai jam berapa kira-kira? Di perkiraan sih hujan sampai jam 6 sore. Wah, itu udah deh, gue jamak takhir aja. Nah, itu kan enak. Tapi nggak buk apa istilahnya, tapi kan perkiraan kan begitu. Wah, ini wal qailu nabil adhar. Ulama-ulama Syafi'i yang ngikutin qaul Syafi'i yang azhar, pendapat azhar, yang itu enggak boleh jamak takhir, boleh jamak takdim, farraqu, mereka membedakan bi anna safara ilaihi fa yumkin ay yastadimahu bi khilafil matar fa innahu laysa ilaihi. Jadi gini nih Fib, penjelasannya. Orang-orang atau ulama Syafi'i yang mengikuti qaul Syafi'i yang azhar bahwa jamak takdim doang enggak boleh jamak takhir, karena kan yang katanya boleh jamak takhir karena dibedain apa, karena disamain dengan safar. Nah, orang-orang yang mengatakan enggak nih, apa namanya jamak takdim doang, farroku, mereka membedakan safar sama hujan beda. Beliau mengatakan bi anna safara ilaihi, karena kalau safar itu ilaihi, al amru ilaihi, safar itu urusannya dikembalikan ke dia. Maksudnya kita ini yang lagi safar, kita mau enggak pulang-pulang masih diperjalankan urusan kita, gitu kan. Lu kok enggak jamak zuhur sama asar, ntar lah waktu asar. Emang lu waktu asar masih safar? Ya gue menongkrong aja dulu di rest area, kan begitu. Jadi kalau safar tuh urusannya kita yang masih, urusannya kita, maksudnya ya kita yang apa istilahnya nentuin kita masih safar atau enggak, kan gitu. Karena sebab safar, sebab berhentinya safar kita tahu, maka kita enggak ngelakuin itu sebab berhentinya safar. Kita masih mau dalam keadaan safar sampai waktu asar, sampai waktu maghrib, sampai waktu isya. Jadi perkaranya itu urusan kita. Kalau safar itu urusan kita. Fayumkin, maka mungkin saja ayyastadimahu, mungkin saja dia memperlama itu. Membuat status safarnya itu menjadi lebih lama gitu ya. Artinya dia mau bikin dia status safar sampai besok kan juga terserah dia. Gitu ya. Dia jalan mana, pokoknya dia enggak masuk kampungnya biar tetap dalam keadaan safar. Kalau safar itu. Jadi kalau safar itu urusannya kita sendiri yang ngatur. Bi khilafil matari, beda dengan hujan, fa innahu laisa ilaihi. Karena hujan itu urusannya bukan sama dia. Hujan itu urusannya Tuhan, Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Maka sesuatu yang kita enggak ngatur jangan dikira-kira gitu. Yang sekarang aja ada zuhur hujan, jamak enggak begitu, jangan nunggu sampai asar. Karena kalau asar udah berhenti jadi urusan gitu. Kan gitu. Jadi perkaranya tuh gitu, Fikri paham ya, kalau safar tuh perkaranya dia yang ngatur, tapi kalau hujan bukan dia yang ngatur. Maka karena bukan dia yang ngatur, ketika sebabnya ada jamak, tapi kalau jangan kira-kira bahwa sebab ini akan terus berlanjut. Fa innahu laisa ilaihi, hujan tuh bukan dia yang ngurusin, bukan perkaranya tidak kembali kepada dia. Faqad yanqati, maka bisa jadi yanqati hujan itu ada. Hujan ayan qati itu hujan itu berhenti qablal jam'i, sebelum jama. Wallahu alam. Dan itu juga tadi ya yang kita sebut bahwa qiyasan ala jam'i safari, dikiaskan kepada jama' safar itu dengan catatan hujannya masih ada ketika di waktu yang kedua. Karena sebagaimana safar, orang boleh jama' takhir di safar karena ketika jama' takhir safarnya kan masih ada gitu. Wallahu alam. Far'un, cabang masalah. Al-ma'rufu min 'aini nih. Tapi ini kepanjangan nih kalau kita bahas ini, takutnya enggak nyampe lewat jam 6. Al-ma'rufu min al-madhhabi, yang masyhur daripada pendapat madhab, annahu la yajuzul jam'u, bahwasanya tidak boleh menjamak salat bil maradi, karena sebab sakit. Wah, enggak boleh sakit. Walal wahal, dan juga karena lumpur. Walal khauf, dan juga karena peperangan. Jadi yang masyhur dari pendapat, yang ma'ruf dari pendapat mazhab ini pembukaannya Imam Taqiyuddin Alisni. Beliau membuka ini padahal sejatinya dia mau bantah begitu. Yang masyhur sih gitu. Yang dikenal orang sih jamaah salat enggak boleh gara-gara sakit, enggak boleh gara-gara lumpur, enggak boleh gara-gara peperangan. Padahal sih enggak gitu maksudnya. Wada Imamul Haramain, kemudian Imam Al-Haramain idda'a, itu mengklaim bahwa ini adalah ijma'. Jadi ijma' enggak boleh menjamak salat karena sebab sakit. Ala imtina'ihi bil marad, bahwa tidak boleh menjamak salat karena sebab sakit. Wa kadza idda'a ijma'ul ummati ala dzalika at-Tirmidzi. Begitu juga mengklaim ijma'ul ummah, kesepakatan umat. Siapa yang mengklaim itu adalah Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi juga termasuk ulama Syafi'iyah ya. Kalau yang diperbutin itu Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari itu diperbutkan antara Asy-Syafi'iyah dengan Al-Hanafiyah. Jadi sebagian orang nyebut Al-Bukhari itu Syafi'i. Tapi kata yang lain, enggak, Bukhari itu Hanafi. Kalau di kitabnya ini nih, Syekh Hasyim Asy'ari, Irsyad Asy'ari, beliau bilang kalau Imam Al-Bukhari itu Syafi'i. Urusan dia muhaddis, banyak meriwayatkan hadis-hadis yang enggak dijadikan dalil Syafi'i, itu bukan urusan madzhab fikihnya, tapi urusan periwayatan. Tapi dia madzhabnya Syafi'i. Imam kalau Imam At-Tirmidzi Syafi'i. Begitu juga Imam At-Tirmidzi mengklaim bahwa adanya ijma', kesepakatan tidak boleh jamak karena sebab sakit. Wa da'wal ijma', nah, klaim adanya ijma' min huma, dari kedua itu, dari orang itu, Imam Al-Haramain dan juga Imam At-Tirmidzi, mamnu', itu enggak boleh, terlarang. Faqad dhahaba jama'atun min ashabina, karena nyatanya telah ada jamaah, kelompok, berarti banyak, min ashabina, dari ulama kita, dari ashabi Syafi'i wa ghairihim, dan juga selain ashab, selain ulama ashab ila jawazil jam'i, bahwasanya boleh menjamak salat bil maradi karena sebab sakit, minhum di antara mereka al qadi Husain wal mutawalli wa Ruyani. Ruyani ini sahib apa namanya, sahib tatimah ya, sahib al bahr serupa, wal khattabi dari kalangan al malikiyah, wal imamu Ahmad dan juga Imam Ahmad, wa man tabi'ahu dan seluruh dan orang yang ikutin Imam Ahmad, ala dzalika tentang bolehnya jamak karena sebab sakit, wa fa'alahu Ibnu Abbas dan dikerjakan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fa ankaruhu. Jadi jamak salat karena sebab hujan itu pernah diiyain sama Sayyidina Ibnu Abbas, saat begitu juga dilakukan oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Nah, ketika ngomong kayak gitu, fa'ankaruhu rajulun min Bani Tamim. Ankar, salah seorang laki-laki dari Bani Tamim itu pernah menyangkal Ibnu Abbas gitu. Jadi maksudnya Ibnu Abbas siapa yang ngajarin jamak salat gara-gara sakit? Nabi Muhammad kagak pernah begitu, gitu maksudnya. Ibnu Abbas ngelakuin itu. Ah, min Bani Tamim, laki-laki dari Bani Tamim. Ini laki-laki berengsek juga. Sahabat Nabi ditentang. Faqala lahu Ibnu Abbas, kemudian Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, atu'allimani sunnah lakum malak. Jadi ketika Sayyidina Abdul mengatakan boleh jamak karena sebab sakit, orang sakit boleh jamak sholat, orang sakit enggak ada masalah jamak sholat, dan itu beliau lakukan juga. Kemudian disangkal oleh orang laki-laki dari Bani Tamim, enggak boleh kayak gitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bilang, atu'allimani sunnah, ente mengajarin aneh sunnah gitu. Maksudnya yang lebih tahu sunnah aneh daripada ente, ya maksudnya yang aneh lebih tahu sunnah daripada ente, begitu maksudnya. Jadi maksudnya ini dalil tentang bolehnya menjamak sholat karena sebab la'um malak itu ini ya, ibarat artinya sih la'um malak nggak ada emak loh gitu, itu apa namanya, menunjukkan ketidakberadaban. Jadi kita kan punya idiom ya, punya istilah-istilah untuk kalau lagi marah gitu, brengsek loh gitu, muke gile loh, apalagi sialan, nah itu so tau, nah kayak gitu, so tau. Itu maksudnya la'um malak itu kan tidak ada ibu, itu menunjukkan ketidakberadaban dia, lu gak punya adab loh menentang gua gitu. Bisa jadi karena tidak sampai riwayat tentang Sayyidina Abbas ini gitu. Karena kan jamaah sholat ini urusan ritual, yang namanya ritual kan memang butuh wahyu. Mungkin Sayyidina Imam Ahl Haramain dan juga Imam At-Tirmidzi tidak sampai kepada mereka riwayat tentang Ibnu Abbas ini, atau sampai riwayat cuman didhaifkan. Kan bisa saja begitu. Bisa saja tidak sampai riwayatnya, atau riwayatnya ada cuman dianggap sebagai riwayat yang lemah, tidak bisa diambil. Wa dzakara anna Rasulullah sallallahu alaihi dan Sayyidina Ibnu Abbas juga menyebut bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'alahu, Nabi Muhammad pernah lakuin itu. Nabi Muhammad pernah melakukan jamak salat karena sebab sakit. Qala Ibnu Syakik. Ini lupa saya nyari, lupa nyari Ibnu Syakik. Lupa karena kemarin Sabtu Minggu. Ya begitu. Mau nyari Ibnu Syakik ini siapa gitu. Qalam, ada gak teksnya di situ, Fif? Apa namanya? Footnote-nya Fajaga Sadrul Kifli gitu. Qala Ibnu Syakik fahaka fi sadri. Ibnu Syakik kalau enggak salah Al-Mu'aykili ya. Cuman beliau ini siapa, anaknya siapa, muridnya siapa, saya enggak tahu. Qala Ibnu Syakik, Ibnu Syakik mengatakan fahaka fi sadri. Kemudian haka itu kok bertanya-tanya dalam hati, fisodri, dalam dadaku tuh ada pertanyaan gitu. Benar gak Nabi Muhammad bilang begitu? Benar gak Ibnu Abbas bilang begitu? Ibnu Syakik fahaka fisodri min dzalika syai'un, di dalam ada pertanyaan tentang itu. Memang benar jamaah salat bukara juga sakit boleh. Fa'ataitu Abu Hurairah, kemudian aku datang sekedatangi Sayyidina Abu Hurairah. Berarti ini kalau beliau bertemu dengan Sayyidina Abu Hurairah, Ibnu Syakik ini berarti termasuk tabi'in, gitu ya, termasuk tabi'in. Fa'ataitu, aku datangnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fasa'altuhu, kemudian aku tanya beliau tentang ini, an dzalika, tentang jamak salat sebab sakit yang dilakukan oleh Nabi. fasaddaqa maqalatahu. Fasaddaqa Sayyidina Abu Hurairah membenarkan perkataannya Sayyidina Ibnu Abbas bahwa boleh jamak tentang boleh jamak karena sebab sakit, dan juga Nabi Muhammad pernah menjamak salat karena sakit. Wa qissata Ibnu Abbas membenarkan pernyataan Ibnu Abbas dan juga ceritanya Ibnu Abbas. Wa su'alu Ibnu Syakik sabitan, dan pernyataan atau pertanyaan Sayyidina Ibnu Syakik kepada Abu Hurairah sabitan, itu nyata ada tertulis dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim. Jadi ada riwayat itu. Artinya sahih ini kan, Imam Bukhari dan Muslim kan dua kitab sahih yang talaqatul ummah bil qabul kan gitu. Seluruh umat sejagat raya ini menerima kesahihan Al-Bukhari dan Muslim. Ya terlepas di dalamnya mungkin ada yang mu'allak, ada yang mursal, tapi kebanyakan mu'zam gitu ya. Isi daripada Sahih Bukhari Muslim kan diterima. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan al-qaulu bil jawab bi jawazil jam'i bil maradi zahirun mukhtar. Imam Nawawi dalam kitab kitabnya apa ya? Al-Majmu' apa Radul Thalib ini? Saya belum cek juga nih. Imam Nawawi mengatakan al-qaulu, pernyataan atau pendapat bi jawazil jam'i, bolehnya jamak karena sebab sakit, bil maradi zahir, itu pendapat yang zahir. Zahir maksudnya dari pernyataan al-qaul, maksudnya qaulnya Imam Asy-Syafi'i zahirun mukhtar, pendapat yang nyata dan itu pendapat yang terpilih. Faqad sabata fi sahih Muslim, bahkan telah ada dalam kitab Sahih Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinati min ghairi khaufin wala matarin. Nabi Muhammad dalam riwayat Imam Muslim pernah menjamak salat di Madinah tanpa sebab khauf, tanpa sebab hujan. Nah kan gak boleh nih, standarnya, defaultnya tidak boleh menjamak sholat tanpa sebab. Dan itu nanti saya taruh linknya ya di apa namanya di deskripsi artikel saya tentang jamak sholat tanpa sebab. Karena gak mungkin jamak sholat tanpa sebab, maka min ghairi khaufin wala matarin ini bisa diartikan dua. Pertama, karena dia safar, dan safar sudah ada dalilnya, maka nggak perlu takwil lagi. Yang kedua nih, yaitu takwilnya karena sebab sakit. Karena Nabi Muhammad tidak mungkin menggampang-gampangin ibadahnya. Maka jamaah sholat yang dilakukan pasti ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya tanpa ada, sebabnya yaitu safar. Kalau nggak safar, ya berarti sakit. Gitu. Qala al-Asna'i Imam Asna'i, ini Imam Asnawi. Qala al-Asna'i wa makhtarahu Nawawi, apa yang dipilih oleh Imam Nawawi, nasu alaihi Syafi'i fil Mukhtasar al-Muzani. Itu dituliskan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Mukhtasar al-Muzani. Imam al-Muzani kan murid langsung Imam Syafi'i. Mukhtasar itu isinya korespondensi. Korespondensi itu wawancara. Jadi Imam Al-Muzani wawancarain Imam Asy-Syafi'i, kemudian jadi itu Mukhtasar Al-Muzani. Nah, dari Mukhtasar Al-Muzani itu ditulis banyak ta'liq, sampai akhirnya turun kita. Jadi banyaknya kitab Syafi'i itu ternyata lahirnya dari Mukhtasar Al-Muzani, bukan Al-Um itu sendiri. Gitu. Saya nyari-nyari kenapa gitu ya Al-Um kagak dijadi. Maksudnya tidak banyak orang yang mensyarah Al-Um, tapi orang lebih banyak menta'liq Mukhtasar Al-Muzani. Cuman saya belum tahu sebabnya apa. Ntar kita lihat. Atau jangan-jangan ada antum yang tahu. Afif, Shadzul Kifli, gitu. Itu yang dituliskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Mukhtasar Al-Muzani. Wa yu'ayyiduhul ma'na aydan. Dan juga didukung makna tersebut. Bahwa fa'innal marad, bahwasanya sakit, ya juzul fitr. Didukung bahwa jamaah sholat karena sebab sakit, ada qaul Syafi'i. Sambil juga didukung oleh makna, atau makna itu maksudnya sebab. Kenapa? Karena fa innal marad, karena sesungguhnya sakit, ya juzul fitr. Orang yang sakit boleh fitr. Fitr itu berbuka puasa. Ya juzul fitr kasafari, itu sama seperti safar fal jam'u aula. Jadi orang safar boleh buka puasa, orang sakit juga boleh buka puasa. Maka fal jam'u aula, maka keringanan yang ada di safar salah satunya yaitu jamak, itu juga boleh dong terjadi pada orang sakit gitu. Puasa aja boleh dibatalin, apalagi cuma sekedar jamak begitu. Fal jam'u aula, maka menjamak salat lebih utama untuk boleh kepada sakit sebagaimana juga boleh untuk safar. Bal dhahaba jama'ah, bal akan, bahkan, bal di sini artinya bahkan. Bahkan jamaah, sekelompok minal ulama, sekelompok ulama berpendapat ila jawazil jam'i, bahkan sekelompok ulama boleh membolehkan jama' fil hadri dalam keadaan mukim lil hajah, karena sebab kebutuhan liman la yattakhidhu adatan. Nah, ini juga salah satu ta'wil nih. Jadi sekelompok ulama, ini banyak ya, jumhur termasuk al-Malikiyah, termasuk Asy-Syafi'iyah, membolehkan jama' sholat karena sebab kebutuhan liman la yattakhidhu adatan, karena sebab bagi orang yang tidak menjadikannya kebiasaan. Karena ada satu riwayat kan Nabi Muhammad pernah menjamak sholatnya min ghairi khaufin wala matar, kan gitu. Tanpa ada sebab hujan, tanpa sebab ketakutan. Kemudian kan ditakwil, gak mungkin Nabi Muhammad ngasih jamak sholat tanpa sebab. Ada yang mengatakan ini gara-gara sakit. Tapi ternyata ada riwayat yang mengatakan, ada nanti riwayatnya, li'alla yuhrija ummatahu, Nabi Muhammad gak mau ngeberatin umatnya. Yuhri, haraj, keberatan. Keberatan itu artinya kesusahan. Kesusahan itu bisa ditimbulkan karena ada kebutuhan. Nah, maka yang disebut boleh jamak karena sebab kebutuhan itu yaitu tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Maka enggak boleh jamak sholat gara-gara macet, karena macet itu bukan kebutuhan, tapi rutinitas. Kan gitu, itu bukan darurat, itu rutinitas. Enggak boleh jadi kebiasaan. Wabihi qala Abu Ishaq al-Marwazi, ini yang dikatakan oleh Abu Ishaq al-Marwazi, wa naqalahu anil Qaffal, kemudian dinukil oleh Imam al-Qaffal, wa haqqahu al-Khattabi, kemudian diceritakan oleh Imam al-Khattabi, an jama'atin, dari sekelompok min ashabil hadis, dari ulama-ulama hadis, wa khtarahu ibn al-Munzir, inilah pendapat yang dipilih. Jadi boleh menjamak sholat tanpa sebab, bukan tanpa sebab, boleh menjamak sholat ketika mukim karena sebab ada kebutuhan, tapi tidak jadi kebiasaan gitu. Waqtarahu ibn al-Munzir, artinya jamak sholat itu artinya jangankan sakit ya, orang enggak sakit lagi mukim aja boleh jamak kalau dia punya kebutuhan. Masa iya sakit kagak boleh jamak? Sakit kan lebih daripada kebutuhan. Apalagi orang yang bed rest gitu ya, kan enggak mungkin tiap waktu sholat dia wudu. Ngerepotin itu, maka jamaah sholat itu menjadi memudahkan. Wabihi qala Abu Ishaq al-Marwazi, ini yang dikatakan Abu Ishaq al-Marwazi, wa naqalahu anil Qaffal, itu yang dinukil oleh Imam al-Qaffal, wa haqqahu al-Khattabi, Imam al-Khattabi menceritakan, meriwayatkan pendapat ini, an jamaah, dari kelompok min ashabil hadis, dari ulama-ulama hadis. Wakhtarahu Ibn al-Munzir, ini yang dipilih pendapatnya oleh Imam Ibn al-Munzir, min ashabina, dari ulama kita, ulama Syafi'i. Wabihi qala ashab, dan ini juga yang ditulis atau yang diaminkan oleh Ashhab. Ashhab itu min Ashhabi Malik, salah satu ulama Al-Malikiyah. Wa huwa qaul Ibn Sirin, ini pendapat Ibn Sirin At-Tabi'i. Yashhad wa yashhadu lahu qaul Ibn Abbas, dan pendapat ini boleh menjamak salat ketika mukim karena sebab hajat ada kebutuhan. Ini mendapat saksi, mendapat persaksian, atau maksudnya mendapat dukungan dari qaulih Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, arada an la yuhrija ummatahu. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas menambahkan bahwa Nabi Muhammad pernah menjamak salat tanpa ketakutan, tanpa perang, wala matar, tanpa hujan. Kemudian beliau mengatakan, arada an la yuhrija ummatahu. Beliau mengatakan Nabi Muhammad kayak gitu biar enggak ngeberatin umatnya, la yukhrij, tidak memberatkan umatnya. Hina dzakara, ketika disebutkan, hina dzukira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berjamaah bil Madinati baina dzuhri wal asr, menjamak salat antara zuhur, asr, wal maghrib, wal isya, min ghairi khaufin wala matar, tanpa peperangan, tanpa hujan. Kemudian Ibn Abbas mengomentari itu supaya tidak memberatkan umat. Nah, haraj itu kan keberatan. Keberatan itu ada karena ada kebutuhan. Maka enggak boleh jamak tanpa sebab. Harus ada kesulitan yang diderita baru dia boleh. Seperti dokter misalnya. Dia kan mukim, cuman ada pasien nih mendadak datang waktu maghrib, tiba-tiba pasien datang mendadak, kan dia gak mungkin meninggalkan pasien. Dia bilang, ntar ya saya doa dulu sama Allah sholat maghrib, gak bisa, ini urgent nih, harus ditangani, kan gitu. Maka ketika di waktu maghrib itu dia kira ini proses operasi bakal makan lama, maka dia niat tuh di tengah waktu maghrib, niat jamak sholatnya takdim, kan begitu. Itu ada kebutuhan, dia nggak hujan, dia nggak perang, dia bukan safar, tapi dia punya kebutuhan. Dan ini nggak terjadi tiap hari, kan nggak tiap hari tiba-tiba waktu apa ada pasien pas waktu sholat. Apa ya pasien tahu nih biar apa namanya biar dokter kagak sholat kan. Ah kalau manten iya rep, kalau saya sih manten tuh nggak termasuk masyakoh ya. Kalau pengantin bentar, pengantin kita singgung bentar. Waqala Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair mengatakan lima fa'ala dhalika, kenapa Nabi Muhammad melakukan itu? Faqala, beliau mengatakan li'alla yuhrija ummatahu, biar enggak ngerepotin umatnya, biar tidak memberatkan umatnya. Falam yu'alli lahu bil marad, beliau tidak yu'allil, tidak memberikan bahwa sebabnya itu karena sakit. Walau ghairihi, atau juga selain ini sebabnya karena tidak ingin memberatkan umatnya. Waqtarahul Khattabi, Imam Al-Khattabi memilih min ashabina, dari kalangan kita, Imam Al-Khattabi dari kalangan kita, annahu yajuzul jam'u, bahwasanya juga boleh menjamak salat bil wahal, karena sebab lumpur. Wallahu alam. Wallahu alam. Karena sebab lumpur faqat. Sebab lumpur saja. Artinya tanpa ada hujan, kalau hujannya selesai kemudian menyisakan banyak lumpur yang membuat dia tidak bisa datang ke masjid, itu juga termasuk sebab yang boleh jamaah. Itu kalau lumpur, kalau kita kan nggak ada kayak gitu. Nah kalau pengantin, saya lihat kan hajatnya itu kan kecantikan artinya keindahan. Nah kecantikan itu bisa didapatkan walaupun tanpa make up. Maka saya sih nggak melihat adanya kebolehan jamak sholat karena sebab pengantin ya. Tapi pengantin mungkin bisa memanfaatkan jamak suri sebagaimana pendapat Al-Hanafiyah. Gitu. Al-Hanafiyah itu kan membolehkan, bukan membolehkan. Pendapatnya kan dia bilang nggak ada jamak. Apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi itu adanya jamak suri. Nah jamak suri itu kan mengakhirkan sholat yang satu dan menyegerakan sholat yang selanjutnya. Maka karena jamak suri tidak berarti zuhur asar maghrib isya, bisa aja asar maghrib atau isya subuh itu kalau ada yang resepsi isya subuh waktu isya. Jadi maksudnya begitu, ini datang waktu zuhur nih baru permulaan sholat lah, setelah sholat dia di make up sholat zuhur, belum sholat asar nih, nggak apa-apa sholat asar jam 1, jam 2, jam 3 tuh pengantin lagi banyak tamu. Asar nggak sholat, nggak usah, ntar aja diintar-intar. Sampai kapan? Sampai menjelang waktu sekian menit asar, baru dia keluar sholat. Ketika dia sholat, kan dia udah di ujung waktu asar tuh. Baru sholat satu rokaat, dua rokaat, masuk waktu maghrib. Diterusin tuh, kan udah tetap boleh sholat. Terusin sampai 4 rokaat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung sholat maghrib. Jadi sekali keluar, gua sholat. Jamaknya jamak suri. Jadi kalau saya sih ya, nggak, pengantin itu enggak, tidak apa namanya, tidak bisa menjamak sholat karena sebab kebutuhan kecantikan itu bisa didapatkan walaupun tanpa make up kan gitu. Lah kan lakinya mau waktu itu, waktu lagi kagak ada make upnya kan, ngapa repot-repot dandan buat orang yang bukan lakinya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya mohon dikoreksi bagi para asatidz, para kiai, tokoh masyarakat dengan yang mengikuti kajian ini baik live atau rekamannya, jika menemukan ada kekeliruan baik dalam bacaan, terjemahan atau juga penjelasan. Saya sangat senang sekali mendapat koreksi yang tersebut, sebagaimana saya mendapatkan banyak koreksi sebelumnya dari beberapa teman yang sudah ikut kajian ini sejak beberapa pertemuan sebelumnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.